Semoga Allah mengangkat derajat ibunda kami tercinta. Saya punya Umi dengan Abah. Dari kecil saya setiap pagi diajak kuliah subuh, saya masih kecil. Kuliah subuh setiap hari di guru mulia namanya Kiai Mujri. Bukan seminggu sekali, kuliah subuh seminggu sekali. Ini adalah sudah kering hatinya. Setiap pagi, saya masih ingat. Setiap pagi itu kan naik sepeda motor kita di depan. Kan ada embun, gitu. Mata kena embun. Terus saya dikasih roti, dulu ada namanya roti sisir itu, roti yang lapis-lapis itu roti sisir, kemudian dikasih permen. Nah, kemudian kalau datang terlambat saya nunggu, sebab kiai itu nanti mesti dibuat jalan, kalau kiai maju kita ngikut di belakangnya, akhirnya dapat sop yang pertama. Saya masih ingat cerita Nabi Su'aib, cerita Nabi, saya masih ingat khayal-khayalan masih kecil zaman dulu. Dan akhirnya jadi terbiasa, kalau tidak diajak pengajian itu nangis ini. Saya berterima kasih kepada ibu kami, ayahanda kami yang tidak kasihan dengan anaknya bangunin pagi-pagi. Sekarang kan kasihan, jangan banguni. Saya sendiri juga punya penyakit kasihan. Akhirnya saya membanguni anak saya sholat subuh berjamaah. Itu ya Allah kasihan. Enak banget kasihan. Akhirnya saya ingat kalau ibu saya kayaknya enggak karu-karuan anaknya. Untung ibu saya tegaan, pagi-pagi dibangunin. Jadi kalau saya kasihan, jujur, saya punya anak mau bangunin pagi sholat subuh jamaah kasihan, karena lagi enak tidur miring sana, losor sana itu, ya Allah kasihan. Akhirnya saya ingat diri saya sendiri, kalau ibu saya kayak saya, kayaknya tidak karu-karuan saya jadinya itu. Jadi jangan ragu membawa anak kepada tempat kemuliaan, tempat kebaikan. Jangan ragu dibawa, ada rahmat yang Allah berikan kepada anak tersebut, bawa. Baik, inilah yang perlu kita jadikan kaidah-kaidah di saat kita menuntut ilmu. Jangan sampai ada alasan. Bahkan kalaupun Anda sakit, datanglah biniyatis syifa untuk mencari kesembuhan, karena ada rahmat di sini. Jangan Anda, pokoknya jangan sampai ujian-ujian itu menghalangi Anda untuk menghadiri majlis. Kalau Anda punya sakit, bismillah saya akan menghadiri majlis ta'lim yang menyembuhkan Allah. Aku biniyatis syifa untuk mencari kesembuhan dengan menghadiri majlis, Allah akan hilangkan. Seorang alim besar sudah difonis waktu umur 35. Difonis umur 35 itu kata dokternya, waduh penyakitmu sudah bahaya sekali ini. Jadi hitungannya adalah beberapa bulan mati. Akhirnya apa? Ketemu gurunya, berita begini, datanglah majlis alim, majlis ilmu, semakinlah engkau rajin, Allah akan berikan kesembuhan insyaAllah. Betul, semakin rajin menuntut ilmu, meninggalnya bukan umur 35, 87. Jadi banyak kebaikan yang bisa kita dapat di tempat semacam ini.